Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kula kinten kula wau kula salam niku mboten dijawabi. Kula munggah kok umek e wong wedok-wedok nggih. Ya kudu nggih, ora nggih piye wong sene umek tenan. Alhamdulillah. Alhamdulillahil gawiyyi sultanuh. Al-wadhihi burhanuh. المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. Bu, bu, sak medit medite wong niku nek enten asmane Kanjeng Nabi disebut mboten purun dongakno. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Ya sire Mbah Yai nek kala Bu wong kula namung tiru. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kek Bu sponsor Bu. Iki nek tak terus sampean tetep masih ten iki. Nggih. Nggih, matur suwun. Kok kek to kok lagi omong pokoke ngombe iki piye to Bu? Niki merem napa melek niki? Alhamdulillah. Soale rapate ketok sinare niku nggih. Nggih. Melek merem engko nek bar pengajian. Para bapak, ibu, para alim ulama, hadrotel muhtaram, para kiai yang terhormat, Bapak Kepala Desa beserta stafnya, Bapak Kepala Desa yang baru, Bapak Sugiono nggih. Nggih. Bapak Sugiono niku pinter. Kula niku wong Salwangsul niku ningali, anggere lurah kok sambutan anyar, mesti keringete sak jagung-jagung. Niki mboten. Pintere niku napa? Mbeto mimbar ya mbake. Dadi kejer ya ora ketok nek ngene kok. Nggih saestu. Wong Salwangsul kula ningali niku keringete sak jagung-jagung. Lha Pak Sugiono mboten, pinter ya, Mbak. Eneng ling-lingane. Nggih. Nyuwun sewu guyon niku, mbal ora nggih. Sesepuh bini sepuh sing disesep tambah ampuh. Nggih to? Ki akeh sing tuwek iki. Nggih, soalnya wis dadi sesepi anak-anake. Nggih. Bar disesep ya tambah ampuh dungane sing ampuh. Ampuh apane? Engko mampuh monak-manak. Alah, sing repot nggih mbah iki kok. Saiki anggere neng wong meteng wis didaftarno. Sebab pengin oleh PKH, nggih. Nggih. Nek kene ning PKH apa mboten? Enten. Niki jane bagiane Mbah Lurah. PKH niku program keluarga harapan. Sing meteng-meteng niku sampean daftarno Mbah Lurah kok oleh duit. Nggih, Mbah nggih. Nggih. Sampean daftarno. Daftare niku liwat Bu Bidan. Jebut kerangkong enten bidane napa mboten niki? Lah Dufi napa mboten Bu Bidan? Iki diterus motor lagi. Pun, eh. Para sesepuh bini sepuh, bapak ibu sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Aku apa omong apa lali masih sampean tadi. Nan, aku apa bahas apa mang? Lagi teko tekun udan. Lah aku masih sarunge wong-wong blorot lho dera kroso. Mlayu karepe dhewe-dhewe golek panggonan. Kok nek masih teles ir masamu uyah. Ora, iki ku dalan mangurung garing. Nggih, Bu. Kula pas dan niku pas dugi. Kok cek tanek-tanek wong kene iki pe masih pengajian atau masih penampilane anake niki. Nun. Allah, ora eneng penampilane sepertelon lho wis apik. Nggih napa mboten? Tenan, jajal Mbah Lurah, aja kaya penampilan. Mungkin sampean hitung lo kenging. Jiro lupat monem. Dewa wonten sponsori sing napa niku? Kalau wau kosidah, kalau wau kula pikir, Mas jilbab putih, Mas, tak wasir aneng sing jilbaban putih. Kudung kuwi ora jilbab kok iso. Ora kok. Mosok kerudung, kerudung putih, ora eneng jilbab putih. Nggih. Kerudung kuwi kok iso dibidani piye to? Ora eneng, mulane ra gelem nyaut, nggih. Oh, jan-jane kaya mengki kerudung putih, Mas. Gelem opo? Nggih. Eh, Bu. Sing eneng kerudung putih, jilbab putih ra eneng nek gak seragam sekolah, nggih. Nggih. Kok menengi sing diwasi apa niki? Aku tak bingung bawa ngomong apa ni. Engkau song guyu nama ngi. Napa? Masih teh. Oh, teh sampai nuasi lagi opo. Aku kan lagi koyo koyo leng lagi sunat anyaran nak dibahas orang akeh ni. Betenan dia bahas apa apa lali. Selamat teh ni kalau udan, lo syukur. Sekipasan mau siji. Kaya kepenuh sunat tanyaran ke dikipasi ngeten nggih. Masya Allah, la quwata illa billah ibu-ibu. Iki sampean niate rene iki pengajian apa 17-an? Pengajian dalam rangka 17-an. Teneng tulisane niki gante napa gantel niku? Kurang NG tambah pisan ganteng moga wis to piye. Nggih, gabungan anak temu. Sampai tak bayi lawak, tambah api ini ku gabungan anak temu lawak. Nggih, nggih. Sing niki napa niki? Arjun, gak patek ketok iki. Arek juwet kerangkang. Juwet kerangkong. Nggih, biyen sing jeneng desa iki pelo. Sing sijine cakra, cah kerangkong. Lah nek ketok kerangkong, nang nguri iki diwaca kerangkang. Bu, sampean syukur iso lungguh diparingi sehat kalih Allah, kumpul kalih wong sehat. Sampean sehat niku, Bu, kumpul karo wong penyakiten. Derek penyakiten napa mboten? Sing muni nggih lemuk kene. Nggih. Ben rapopo, seben gede ini dari ceramah, penceramah biasa nih ngeten niki, nggih, mboten napa-napa. Wis to ngono kok sampean guyu wae. Sampean syukur sampean sehat kumpul kalih tiang sehat. Sampean sak sehat-sehate sampean kumpul karo wong loro. Derek sakit napa mboten? Lho sing nggih kok saiki. Alah banter. Sampean kulite resik, Bu. Dadak nganggo. Sampean mbah mampir nondi ora nggawa salin. Nganggo klambine wong sing panunen. Kira-kira ketularan panunen napa mboten? Ya kabeh panunen to piye nggih. Nggih, mulane Bu niku Bu nggih. Sampean sehat ngrumat wong loro sedina, jek iso golekno dhuwit penak jekan nggih. Jek iso golekno dhuwit, jek sabar, jek sehat. Bareng eneng wong loro sampean lumat keluargane loro, eneng pengajian, eneng 17-an. Kedelok lomba raiso. Ngene iki gara-gara ngrumat mboke sing lara. Lho. Aluso niku lho tasik sambat. Nggih. Mulane sampean su syukur. Su syukur. Su syukur. Nggih, sampean sing syukur nang Allah sehat dikumpulno karo wong sing sehat. Sampean syukur bojone sampean diparingi sehat, Bu. Bu. Wong aneh kok pengajian ning balon didudul-dudul ngene nek diwahasi ya. Engko nek dudul engko nek bar pengajian, engko sampean masih runu ae, masih rene lho. Wis, masyaallah, ibu-ibu niku, Bu. Aku lali pe omong apa, Mang? Lali tenan. Lah wong iku panggonane lali, mulane ning peringatan iki gara-gara sampean iki nggih gelek lali, enak bahas masalah lali ya meneh ngono. Bu, sampean apik kalih tiang. Wis, eneng wong duwe utang. Kang aku utangi dhuwit, Kang. Yu aku utangi dhuwit yu sampean utangi. Yu aku iki apik nyangoni anakku ra duwe, anake sampean sangoni. Yu iki beras kuntek sampean utangi. Sampean apiki ping 9. Sing terakhir gak iso ngutangi. Kira-kira sing 9 niku tasih eling napa mboten? Lali kok apa? Lebah itu kan padune padahal aku lelage baroh. Ngitung duit keplekan. Jenenge tak utangi 100.000 kuwi lho. Modite mboten karuan. Ya ngono sambate. Padahal sing ngarepe kuwi wis ditulungi ping 9. Wong niku panggonane lali, tapi nek laline nang isor mboten napa-napa. Nek laline nang panggung ngene iki rada ruwet, Bu. Nggih. Rada ruwet. DPR lali, meneng turu sidang. DPR janji kali jenengan, kok nek dadi dalanem tak bangun. Lah nek dadi DPR lali. Lali dia oleh bayaran, tapi nek kene lali, lali tenan kok. Paling alasane kok ngombe. Nyuwun sewu, Bu, kula tak ngindhum mboten nggih. Kula wangsuli sampean syukur sampean diparingi sehat kumpul kalih tiang sehat. Nomor kali sampean diparingi dadi wong apik kumpul karo wong sing apik. Niku sampean syukuri. Sa api-apike sampean kumpul karo wong bujat. Melok bujat napa mboten, Bu? Lah jere Gus Ali winginane pengajian tenggen kula. Aja neh kok wong sing ra melok bujat. Sampean ngingu pitik, sampean kok padu wae karo bojone. Pitike sampean niku lho sing angkrem, niku stres. Ora iso netes. Iku karo Gus Ali. Tapi tak pikir-pikir ya bener. Sing kulino ngingu pitik. Wong kene kulino ngingu pitik napa mboten? Pitik adon napa pitik wedon? Pitik wadon ya dingu, pitik adon ya dingu. Persis kali daerah kene kula. Nggih. Nggih. Jenenge niku hobi, nggih, Bu. Sampean niku lho nggih, bojone sampean kok seneng ngingu pitik. Sampean wis kalah, Bu. Langkung sayang pitike bojone sampean kali sampean. Teko ndi-ndi niku sampean sing disentaki. Ora ngarah pitike. Bu, pitike wis mbok pakani turu. Lho sampean sing disentak. Nggih to? Nggih napa mboten? Nggih wis duwe bojo to piye? Wong bojo nem kaya aku cerita kok iso. Pun syukur sehat kumpul karo wong sehat. Syukur apik kumpul kalih tiyang. Ki merem to melek, Bu? Lho wis akeh sedo merem. Ngrungok pengajian karo ndombleng. Nggih, ngantuk. Nggih. Ngantuk. Lho lah anggape ambane masyaallah. Angine sampe tok kene, Mbak, Mbak. Ya Allah. Pun ngantuk napa melek niki? Alhamdulillah. Nggih. Nun. Aku teko nyanyi. Yuh, nyanyine zamanku kalih zaman saniki niku benten, benten. Beda. Zamanku iku gek piyen, senajan aku ora tau pacaran, pacaran pisan langsung dadi bojone. Ngene kuwi nek nyanyi kan ngene. Satu hari Satu hari tak bertemu hati resah sahdu. Lah cangkem-cangkem saiki nek nyanyi mboten ngoten, Bu. Satu hari tak ketemu, besok ganti yang lho, ketorong ngene iki lagu cah nom. Lho sampean kon nyanyi piye aku? Kok laguku lagu lawas kabeh. Nggih. Lawas, eneng nyanyian. Nggih, nyanyiane wong jebet kerangkong. Nggih iki lho, wong no kene kok sampean rek gelem undang artis wae. Roan kok melatihan nyanyi dikek aku nomah. Nggih. Lagu India nggih. Nggih. Aku tak niroo sing sebelah kene sing ra muni nggih. Indianan Bu nggih. Nggih. Aku tak niroo sampean. Sampean iki nek srengen karo bojone Bu, aja ngomen. Nyanyi ae, nyanyine ngene tak warai. Ki apalno. Mumpama berhasil sampean entek. Sampean ngene nyanyine. Entek berhasil. Duh. Lantek berhasil iki. Akeh suruane iki piye pakne kok kere ngene. Bojone sampean ra ngarah srengen. Paling nek nyauri ngene. Aku wis ngerti dhewe. Ora usah dikandhake isin karo tanggane. Isin karo tanggane. Wes, engko aku pencipta lagu mokon terus iki. Iki ngongkon nyanyi urun piro to iki? Urune akeh dhewe ora apa-apa. Yes. Ngaji. Yes. Ngajine, Bu. Ngaji iki nggih, ngaji. Apa biasane ngeten, Bu? Kula niku nek ngaos kok eneng sing ngantuk. Niki kula berarti nang bar, nang medun, nggih. Mulane sampean nek aku pengen nang cepet medun, sampean nang hawa-dawat. Ngantuk. Tapi asline sampean niku ayu kok hawa-dawat ngantuk, sik utuh ayune. Tapi nek sampean ayu kok ngantuk tenan ketok duwe duwe mesti pokoke nek ngantuke ora duwe, berarti nggih dereng ngantuk tenanan. Bu. Ki tenanan nek rungokno iki. Yes, ngaji tenan. Ngaji senajan selok ngaji tenanan. Bu. Eneng nikmat sing dikongkon nyukuri, eneng nikmat sing dikongkon eling-eling. Nikmat sing dikongkon nyukuri niki biasane sampean nek lagi oleh kenikmatan. Sampean prawan tuwek ra payu rabi, dadakan ning sing lamar, syukur niki alhamdulillah ana sing nglamar. Tapi ra tak tampa wong sing nglamar kuwi elek endi ireng. Tapi kan dilamar wong luwung nggih, syukur. Pun. Wis suwe anake sing sepuh-sepuh niki dirasani tanggane ra payu-payu rabi, dadak ditakokno pegawai negeri. Iki sapa kene sing ra gelem duwe mantu pegawai negeri? Ngacung, ra ngarah eneng. Nggih to? Sedaya mesti pengen bantune pegawai negeri, nggih. Nggih. Lah niku bentuk syukur. Eneng bentuk nikmat sing dikongkon eling-eling tok. Eling mawon cukup. Contone nalikane Bani Israil bebas teko penjajahane Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. He Bani Israil, eling-eling. Iki lali to eling niki? Eling. Eling nek tau dijajah sampean. Eling mbane tau dijajah sampean. Nun. Sampean kon ngeling-eling, kon memperingati nek sampean iki tau dijajah. Persis kaya Bani Israil dikongkon eling-eling bebas teko penjajahane Fir'aun. Lho lagi ngaji le, jere njaluk ngaji ngene iki. Ngaji tenan 5 menit lho, setekuk kabeh ndase ngene. 5 menit nggih. Okay. Non? Lah iya ngantuk. Nggih. Ngantuk. Ibuke iku nek ngantuk niku ora sabe aneh. Ngantuk. Ngantuke niku serabe aneh nggih. Ngantuk. Ngantuk napa mantuk, Bu? Nek ngantuk wajar wong bengi kaya ngantuk. Ngrumat batu sedaya niki nggih. Nggih. Nggih sabar diparingi jawah nggih. Wong ngaji tenanan 5 menit lho wis ngantuk nggih. Nek dipon nyanyi ya semangat. Bu. Iki tau sekolah kabeh to ora? Lagu Indonesia Raya dek mang apal to ora sampean? Apal tenan Indonesia Raya? Aku sing rapate apal. Nggih Mbak Lurah, watere lari. Ayo dajal nyanyi bareng meh Indonesia Raya, nggih. Ambil suara. Lho wong dikongkon ngambil suara, ambil suara. Amek. Alah. Masyaallah jadi tahu sekolah. Ambil suara niku ngarepane mawon, nggih. Diramane 4/4. 4/4 iki tangane koyo papat niku. 1 2 3 4. Sampeyan nek sekolah eling-eling. Sebabe sampeyan sekolah GB akeh laline, nggih. 1 2 3 4. Jal saiki nyanyi Indonesia Raya, nggih. Ambil suara. Yo ora nek sing iso. Ambil suara in, ngono lho ya. Ambil suara in. Jane ini Mbah Lurah sing mimpin nggih. Nggih. Jane Mbah Lurah. Nggih. Ayo ngadeg-ngadeg, ngantuk kan. Ayo ngadeg, Bu. Dadal, Bu, ngadeg, Bu. Nyanyi Indonesia Raya, Bu. Ayo ngadeg. Ngadeg, Bu. Mbah Lurah sampean ngadeg riyen Mbah Lurah. Ayo monggo, monggo. Monggo, Bu. Bendera ngantuk, Bu. Wis to, bendera ngantuk. Sampean duwe kenangan. Aku tahu pengajian kon ngadeg nyanyi Indonesia Raya. Ayo, ngadeg. Ngopo ngadeg ya ora ngantuk? Ngadeg, Bu. Lih. Ngadeg kok. Lho sampean iki seneng bangsane to ora gelem ngadeg niku. Nggih. Ngadeg monggo ngadeg. Nggih. Ngadeg, ngadeg, ngadeg. Ngadeg. Seneng bangsane to ora? Nggih. Un, ayo ngadeg Indonesia Raya kok. Nggih. Ngadeg, Bu, ngadeg, Bu. Ngadeg, ngadeg riyen, monggo. Nyanyi bareng-bareng Indonesia Raya. Wis to, ayo ngadeg, ngadeg. Wong wedok-wedok jajane angel ngene iki, Pak. Monggo, monggo, Bu, monggo, Bu. Salam. Sing guri ra ketok jerene, pun. Ayo. Nggih, sing ngadeg, ngadeg. Sing lungguh-lungguh, aku tak lungguh ae aku. Nggih. Pokoknya aku ngadek kedurin aku. Nggih. Kan. Mandor biasa to bodho ngetemu pe merintah ngene iki biasa. Nggih. Wis lungguh-lungguhne ra sida nyanyi, ra sida nyanyi. Ra sida nyanyi. Wis, ora sida nyanyi. Dalam Kiai Raro Gero, Pak. Aku gak kiai, Mbak. Kok. Nggih, ora wis pokoke ngaji biasa. Bu. Bu. Ngantuk nggih? Aku mbayangno, iki mimpin lurah kene iki dayang ngeling, nggih. Dadi lurah kene dayang ngeling, nggih. Tenan angel tenan Pak Lurah iki. Lah, lah. Tenan. Nggih, Bu. Wis ngene iki dijak donga wae. Pun, Bu, sareng-sareng donga muga-muga mbakune payu larang, nggih. Mesti semangat. Nek soal dhuwit wis to pokoke. Nggih. Teko wajahe mawon srabi ketingal. Anduk ketok marengan ning lampu, dadi ra patek jelas. Ora ning lampu jelas, nggih. Sampeyan iki donga apa maneh sing sepuh-sepuh? Seruweget ndonga niku nek pendak jabutan arisan. Nggih. Muga-muga warisane kena aku, ya Allah, muga-muga warisane kena aku. Barang kena liyane. Alah, kena wong ngelor e, kok kidul-kidul kenyo. Nggih, Bu. Lah wong sampean ndonga sregepe nek pendak jabutan arisan, terkadang saking butuhe ngoten niku lho di golek-golek dukun. Mbah, iki arisanku piye, Mbah? Iya, aku di arisan, Mbah. Aku butuh tenane, Mbah. Sampean ndongakno, Mbah. Lah nanggonku dhewe akeh kok wong jalukno. Muga-muga wong sebut kerangkong gak eneng, nggih. Eneng, nggih. Kenek tanggane ora apa-apa, sampeyan candake ya metu warisan. Sing penting ndonga, ndonga ya Allah, muga-muga mbakone payu larang. Allahumma amin. Rizkine diparingi lancar nggih, Bu. Nggih, muga-muga bapake nek rezekine lancar gak kaken polah, nggih, Bu. Nggih. Pak, janjane, Pak. Coba sampean, Pak. Janjane, Pak. Dongane bojone sampean iki muwandi. Tapi dungane iki ra iso tenanan. Duh tenan iki, wong rezeki niku lancar niku nek gak ngremehno wong wedok. Nggih to? Rezeki niku lancar nek mulyakno sing wedok. Sing wedok niku kados jimat. Ndongakno bojone mandi, tapi pendongakno tenanan gak patek wani. Sebab bojone wedi nek kaken pola. Mulane sampean harus dipercaya oleh istri. Oko nek wis bojone percaya ndongakno mandi-mandi dongane bojo. Wis rasahno nek dukun. Bu, iki aku duwe bisnis, Bu. Sopo akeh sampean ndongakno? Ya Pak, tak dongakno. Nggih. Wong lanang niku, Bu, aja banter-banter ndak krungu nggih. Tak critani, nek wayah buta, ora duwe dhuwit buta. Ngono iki merek ning sampean, Bu, lek golekno silakan dhuwit, Bu, Bu. Biasa. Tapi nek wis dhuwit-dhuwit dhewe, sing dieling-elingi gak sampean, tapi bakul kopi. Nggih. Nggih. Tenan. Ki piye iki? Nyamane ro ngopi iki. Ro ngopi. Lho bojone iki lho ora dikangeni bakul kopi dikangeni. Lho ngene iki kok kondongakno bojone le carane piye? Nggih. Sampeane gelem dipercaya tenan, kenek dipercaya wong wedok. Dongane wong wedok mandi, Bu. Sampeyan ndongakno bojone sampeyan iku mandi. Sampeyan tau ndongakno bojone sampeyan, Bu? Nate ndongakno bojone nek pendak lara ora iso mergawe. Ya Allah, ya Allah. Ki piye ki pakane kok lara ora iso mergawe, ra ning sing golek pangan. Nek ndonga tenanan. Lha hari biasa niku sampean ndongakno sing tenanan. Muga-muga bapak-bapak niki pinaringan sehat, pinaringan saged merdamel, Bu. Sampeyan sing apian mbek bojone sampean. Iki aku eling iki. Tanggaku, Bu, bar masih resepsi mati. Mati dadan. Duh. Iki sampean iki, sampean tak ndari. Dadi bar masih resepsi kan wong ngantenan lho, Bu. Lah dhek iki njaluk ngantenan no kamar karo sing wedok. Nah, bar ngantenan adus. Adus niku mati, sanyune niku tasik mancur teng awake. Nggih, adus ngaten mancur gletak. Sanyu, selang sanyu sing gadus niku le tasik mancur teng awake. Mulane sampean sing apik karo bojone sing apik, nggih. Aku sama nek mulai terus kondo bojone, Bapak, Bapak aku njaluk sepura Bapak nek menawa aku salah. Wong mati iki ra kenek disemayani. Mbok menawa engko sampean mati aku njaluk sepura. Ngono. Nah, ya disentil sampean karo bojone sampean pun niki mbahas 17-an bojo saniki anak. Kabeh duwe anak iki. Sing ora rabi rasah muni wis. Susah nyusah nawong. Suwe ro rabi susah. Wis rabi suwe ra duwe anak susah. Paling susah duwe anak tapi gum duwe bojo. Nggih to? Susah wis duwe anak tapi gum duwe bojo. Anak niku Bu ana werna telu. Siji anak sing dadi fitnah. Nggih? Sing dadi ujian mulai cilik sampai gedhe ngetek wati. Sampeyan pengen dua anak ngoten? Mboten nggih? Mboten. Mugi-mugi mawon anak kula panjenengan pinaringan anak soleh salihah. Allahumma amin. Sebab anak nek wis dadi fitnah niku Pak, sampean pegat gak kenek. Kuwi yo tetep anake sampean. Sampean pegat gak kenek, tetep dadi anake sah. Dadi anake sampean. Ngene iki ketoro njaluk ngombe. Kula tak nginum riyen nggih. Lah ngombe iki sampean wasi, kuwi ora sekra keselekir pira-pira. Ini kadang-kadang saya mikir, lihat maca bismillah atau rakyai, maca kok bismillahirrahmanirrahim, maca lah aku istawa kalau tak nginum sampai yang dongkong air apa-apa ngerti tak? Anaknya sampai ojo sampai jadi anak sing modoli jadi fitnah, fitnah ini ku nyoba kaya cilik sampai gede nyoba wong tuane niki naudzu naudzubillah aja sampai nomor loro eneng anak sing dadi kebanggaan zinatul hayatid dunya biasane sing bangga ngeten niki ibu-ibu nggih wah anakku pinter wes to kale anakku penampilan sesuk niku nggih sampean mantuk bu bu iki nek wis sidine dadi sing sampean wasi pertama kira-kira sapa Bu? Nun? Ya penampilan anake sampean kuwi sing sampean wasi. Ndi-ndi gambare anakku? Ndi-ndi gambare anakku? Terkadang goblok karo tukang syuting. Tukang syutinge goblok. Cah kuwi wae sing disyuting, anakku ora. Lho kadang ngono piring. Nggih. Nggih, sing diwasi anake. Nomor loro gambare. Iki mas tukang syuting umetno, umetno. Sing ngantuk syuting, aja aku wae nggih. Nggih, tapi mpun nggih, mpun. Jane nek anggere sing ngantuk syuting, piye wajahe nek nduwe? Aja hapus. Pokoke nek ana pengajian kok ngantuk nduwe, aja hapus ben ketok nduwe, nggih. Nggih, ngono. Engko kok nek ijek ngantuk nggih gampang to, aku nadaku tak dhuwuri neh kok. Ibu-ibu ingkang dipun mulya, ngoten to nggih. Sampean jumblak mesti nek kok nggih. Dedek Bu. Nggih sepuntene mawon. Nomor kalih anak niku dadi kebanggaan, bangga. Anake tampil bangga. Anakku le tau tampil Nobel desa. Ngene iki pirang taun pisan lagi tampil? Pinten taun barura? Nun? 5 taun lagi eneng kegiatan, nggih. 5 taun pisan sebab barengi poso ngoten niku bengi rada mundur. Nomor setunggal anak sing dadi fitnah. Nomor loro anak sing dadi kebanggaan. Sampean duwe anak utawa mantu, biasane iki duwe mantu anyaran. Biasane ngene iki dicerita-cerita, oh, alhamdulillah iki mantuku iki ya kerjono kene. Sepure mantuku ki loro, helikoptere papat, praune 5. Mergawene apa kok iki kok sugih tenan? Mergawene bakul dolanan. Helikoptere papat. Ngene bakul dolanan sugih niku. Helikoptere papat, sepure papat, sugih dicerita-cerita omong. Iki sing nomor 3, Bu. Nomor 3 anake sampean niku enten sing modeli dadi qurrah ain atawi anak sing ngayemno ati. Muga-muga mawon putra-putri panjenengan niki ngayemno manahe jenengan, nggih Bu. Allahumma amin. Kok ora semangat to? Muga-muga anak putu panjenengan niku lo ngayemno panjenengan, nggih. Nggih. Sebab sing paling diwedeni wong, wong kabeh lho nek gagah-gagah. Paling diwedeni niki tuwek dadi rumatan. Tuwek kena stroke, lah paling wedi. Ora iso apa-apa dari dadi rumatane anak. Nggih to? Sapa sing ra wedi wedi kabeh. Aku lek wedi nek dadi rumatan kok. Ngising nonggon nguyuh nonggon. Nggih. Ngising gendong nguyuh gendong. Sapa sing ra wedi? Wedi kabeh sampean ndonga muga-muga tuweke ra dadi rumatan bocah nom. Iki sampean kok sangane kudu muring-muring mbek aku to, Bu. Terus napa leren iki? Pokoke sebelah kene terus. Iki cara lomba RT-nan yang didukung sebelah kene akeh menangi kok terus. Umpama nang lorotan jambe spekoh bareng terus gak repot ya nggih. Bu, sampan tak dono ilmu anti muring-muring nggih. Sampan nek kudu muring-muring karo bapake, tak dono ilmune. Rangarah sido muring-muring, saya jamin. Nggih. Obat anti muring-muring. Napa Bu obat anti muring-muring? Duit. Obat anti muring-muring duit kabeh wong wis ngerti. Ora sang dibantah. Wong meteng niku nggih. Masih apa-apa mutah, sampean tuki duit. Mutah napa mboten? Ora eneng wong mutah roh duit. Wong meteng lho sing mutah, rang arah mutah roh duit. Sampean tuki Bapak, dajalno. Ayo masih apa-apa kok mutah. Nggih Bu, tak tuki duit. Tambah piye? Lah ndi tunggale Bapak? Kak ngono nggih to? Nggih. Obat anti muring-muring niku nek dhuwit gak usah dibahas, kabeh wong ngerti. Nggih. Wong goblok, wong bento, wong pangkat, wong buruh, kabeh ngerti kuwi nek obat anti muring-muring kuwi dhuwit. Tapi kan sik muring-muring. Muring-muringe ya krana dhuwit. Allah pengampun penerima taubat. Walaupun dosa memenuhi jagat Bu. Nek nakale cah jewet krangkong, paling kondang niku sak poh baru sampe tok mburno. Tapi nakale wong nakal, umpama sak donya niki lek dibeki maksiate kiambake, kalih Allah niku tasik dienteni saene dienteni tobaté. Mulane sampean nek ngrumat anak-anake kok mbling, ora sah diseneni nemen-nemen. Paling banter niku sampean jiwir mawon nggih. Sebab jiwir niku saged menurunkan tensi darah. Dadi anake sampean jiwir, tensine darah, strese mundak medhun ya mundak pinter. Eneng sing teknik kedua, sampane anake mbling niku sampean plintir sikile. Plintir pucuke driji sikil, nggih. Niku nek anake sampean sing mbling, pucuke driji sampean plintir. Nek bapake sing mbling, sampean plintir napane, Bu? Sak kersa jenengan. Allah pengampun penerima taubat. Walaupun dosa memenuhi jagat, wahai saudaraku, segeralah taubat sebelum ajal kian mendekat. Ibu-ibu pun kula samenten mawon nggih. Nun. Sadilu ya wis sampe nek pengin neh ngundang. Ngundang malih kok nggih. Ngene iki eneng wektune dhewe-dhewe nggih, Bu. Bu. Iki nyuwun sewu nggih. Kabeh ya neng wayahe dhewe-dhewe. Sampean mergawe niku nggih. Laute jam 4. Nggih to. Pengajian 17-an niki mboten sami kalih pengajian Isra Mikraj. Nggih. Sampean niki lho Bu, nggih, umpama sampean nggih dipek gawe wong laut jam 4. Dadak sampean dikongkon neh, kira-kira sampean niki njaluk tambahan apa mboten? Bayarane niku lho maksude njaluk tambahan apa mboten? Njaluk kok. Ya nek balurah gelem nambahi kok mboten nambahi wae nggih. Allah wong kabeh wis ana anggarane kok sak durunge iki serapat tanggar sakmene. Lho saestu niku nggih. Balurah jare kok nambah balurah. Nun. Tambahi wae dadakan. Pun kok sobeneh. Aku wis entekan bahasan aku. Nggih. Wis ketekan bahasan. Nggih, Bu. Sampai ngandel aku ketahan bahasan Nun, mboten ngandel. Mboten ngandel nggih, pun nggih. Aku bukan bahas apa terusan. Nun. Nun. Bojo loro. Lah wong bahas ke bojo loro kuwi terus piye? Bu. Bahas kok bojo loro, sing di bojo loro sing lanang napa sing wedok? Alah, saiki donya iki wis edan. Sing nom kaya-kaya wis duwe bojo. Nggih. Sing ngantuk-ngantuk syuting, sing ngantuk-ngantuk syuting. Wis sing ngantuk-ngantuk syuting. Bu. Niki di akhir pertemuan kita nggih, donga sareng-sareng muga-muga gesang kula panjenengan niki barokah nggih, Bu. Allahumma amin. Muga-muga barokah, barokah donyane, barokah akhirate ya Allahumma. Amin. Muga-muga gampang lancar nyambut damele nggih, Bu. Allahumma amin. Sing diparingi sekolah, sing diparingi ilmu ingkang kathah, ingkang barokah. Allahumma amin. Nggih, mugi-mugi mawon. Bapak iki mboten kakehan polah. Allahumma amin. Angger aja sampean sing kakehan polah, susah nggih. Nggih. Sopo sing nyaut meng? Ora polah ra enak. Nun. Sing polah iki sing lanang, sing wedok merengae. Nggih. Nomah maksudnya meneng nomah masak ngoten nggih. Nggih. Nggih, Bun. Mugi-mugi mawon. Pertemuan kita ini barokah, Bu. Sampai nek pengen terus yang undang neh, nggih. Aku ki wis dinteni bojoku nomah, gak enggak ngenteni. Sampai dinteni ora karo bojone sampean. Dinteni kok. Lah bojone sampean iki kadang kaku nomah misalnya wis do mulai dikik lho. Sing lanang kan dikik mulai to. Wis ngenteni. Karepe Pak Imron piye ra barbar, karo wis kaku to piye ngene iki. Lho, ngoten to, Bu, nggih. Sampean kok sing diomengi, Bu. Sampean rasa nekari pengajiane. Lah kene apa to? Mosok ora roh wayah, ya ngene kok rong bar. Aku le sampe kaku nganggur nang ngene iki. Apane sing kaku, Pak? Nun. Apane sing kaku? Sampeyan nek pengin roh nggih, mungkin bakdo pengaosan sampean tingali ki Mbak sekap agen kawula matur wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'inuka adyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in adaitana. Allahumma ja'alna bi ganabika wa amanika wa jawarika wa ayadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibayin wa min syarri kulli dishan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jabbilna bi sihhati wal afiyah wa salamati wa sa'adah hakna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma anta salam minka salam wa alayka ya'udhu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.